Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Thalabul Ilmi mengkaji kitab Bulughul Maram pada pembahasan Kitabul Jami'. Pertemuan kita sebelumnya masih di bab at-tarhibu min masawi il-akhlaq. Kita telah sampai di hadis yang ke-14. Berikut penjelasannya dari bab ini. Selanjutnya kita akan masuk di hadis yang ke-15 dan hadis-hadis setelahnya. InsyaAllah kita akan bacakan terlebih dahulu 3 hadis, baru kemudian kita masuk ke penjelasannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram bab at-tarhib min masawil akhlaq, beliau mengatakan wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwihi an rabbih قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam riwayat atau hadis yang diterimanya dari Rabbnya, dari Allah Azza wa Jal, ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, wahai segenap hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku jadikan kezoliman ini sebagai sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling mendolimi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala atadruna mal ghibatu. قالوا الله ورسوله أعلم Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukainya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana pendapat engkau jika apa yang aku katakan tentang saudaraku benar-benar ada padanya? Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika apa yang kau katakan tentang saudaramu memang benar ada padanya, maka berarti engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak benar adanya, maka engkau telah membuat kedustaan terhadapnya." Hadis riwayat Muslim. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'dhin. Wa kunu ibadallahi ikhwana." Al-Muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu, wa la yakhduluhu, wa la yakhkiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, bihasbim ri'im minasyar an yahqira akhahu al-Muslim, kullu al-Muslimi ala al-Muslimi haramun damuhu, wa maluhu, wa irduhu, akhrajahu muslimun. Kemudian masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Janganlah kalian saling mendengki, jangan kalian saling menipu, jangan kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Jangan sampai sebagian kalian menjual barang dagangan kepada calon pembeli barang milik sebagian kalian. Dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh mendzaliminya, mengacuhkannya, menghinanya. Ketakwaan itu di sini," kata beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. "Cukuplah seseorang dikatakan jahat manakala ia menghina, mengejek saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa hadis di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq, hadis ke-15 sampai ke-17, dan insyaallah dilanjut nanti dengan hadis-hadis lainnya. Kita akan baca terlebih dahulu uraian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala hadhihi al-ahadithu kulluha tata'allaqu bit-tarhib min Masawi Al-Akhlaq. Semua hadis-hadis ini berkenaan atau berkaitan dengan upaya untuk menjauh, menumbuhkan rasa takut, menghindar dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa taqaddamu lana anna Allah jalla wa ala ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidawati ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Wabinnahyi an safasifil akhlaki wasayyi'il a'mal. Sudah berlalu bersama kita, kata Syekh, bahwasannya dijelaskan kalau Allah Azza wa Jal telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah, mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amalan yang baik. dan melarang dari akhlak yang rendahan dan amalan yang jelek. Wa annal wajiba 'alal mu'mini an yajtahida bitahalli bima amara Allahu bihi min makarimil akhlaq wa an yahdhara ma nahahu Allahu anhu min sayyi'il akhlaq. Dan yang wajib, kata Syekh, bagi seorang mukmin adalah bersungguh-sungguh untuk menghiasi dirinya bitahalli, menghiasi dirinya, mengisi dirinya dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan dari akhlak-akhlak yang mulia, dan waspada dari apa yang telah Allah larang berupa akhlak yang jelek. Nah, ini kewajiban seorang mukmin ketika mengetahui bahwa sebagian dari isi dakwah Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah mengajak umatnya kepada akhlak yang baik dan amal yang baik. Nah, qala, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa annal maqsud min al-awamiri wan nawahi huwa al-imtithal wa awla an-nas bidzalika hum ahlul iman wat taqwa ahlut tasdiq alladhina yaquluna wa ya'maluna bi khilaf man yaqul wa la ya'mal wa yatashabbah bi a'da'illah al-munafiqin. Maksud dari perintah dan larangan-larangan itu adalah al-imtithal, bagaimana bisa mengerjakannya. Jadi ketika ada perintah itu dikerjakan, dan ketika ada larangan itu ditinggalkan. Ini ya maksud dari perintah dan larangan. Jadi adanya perintah dan larangan itu bukan sesuatu yang berlalu begitu saja, bukan pula sebagai sebuah wawasan yang dimiliki saja, tapi betul-betul diaplikasikan dalam bentuk amal. Kalau ada perintah maka dikerjakan, kalau ada larangan maka ditinggalkan. Wa aulan nas bidzalika hum ahlul iman wat taqwa. Kemudian kata Syekh, orang-orang yang paling utama untuk bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan apa yang menjadi larangan dan perintah itu adalah ahlul iman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ahlut tasdiq, orang-orang yang senantiasa membenarkan, orang-orang yang jujur, alladzina yaquluna wa ya'malun, yang mereka mengatakan sesuatu dan mengerjakannya, bi khilaf man yaqulu wa la ya'mal, bukan orang yang mengatakan sesuatu namun tidak mengerjakannya. Ya, wa yatashabbah bi a'da'illah al-munafiqin, dan meniru bahkan musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin. Nah, fallahu 'aba man fa'ala hadza. Maka Allah mencela siapa yang melakukan hal yang seperti ini, mengatakan sesuatu namun tidak mengerjakannya. Makanya Syekh di awal tadi mengatakan bahwa maksud utama dari perintah-perintah dan larangan-larangan ini adalah apa? Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, mengerjakannya. Nah, kalau ada perintah berarti dikerjakan, kalau ada larangan berarti ditinggalkan. Nah, dan yang paling utama melakukan ini adalah orang-orang yang beriman, jelas, yang bertakwa, yang mengerti betul apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang jujur, ya, yang selalu berusaha mengerjakan apa yang diucapkannya. Nah, orang-orang yang mengucapkan sesuatu namun tidak mengerjakannya, ini orang-orang yang dicela oleh Allah. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Jadi di sini ada semacam peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk konsisten, untuk jujur, begitu. tidak hanya mengajak tapi juga mengerjakan, tidak hanya mengetahui tapi juga lebih cenderung apa? Mengerjakan apa yang telah diketahuinya itu. Kemudian kata Allah, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Wa qala subhanahu wa ta'ala juga berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian ini semangatnya hanya menyuruh manusia kepada kebajikan, sementara kalian lupakan diri-diri kalian, padahal kalian membaca Alkitab? Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Wa qala an nabiyhi Syuaib alaihi salatu wassalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak ingin menyelisihi kalian kepada apa yang telah aku larang kalian dengannya. Yang aku inginkan hanyalah perbaikan sesuai dengan kemampuanku, dan tidak ada taufik bagiku atau padaku kecuali dengan pertolongan Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku akan kembali. Nah, jadi ini seorang mukmin syekh rahimahullahu taala mengingatkan di sini kepada orang-orang yang beriman agar ketika mengetahui sesuatu maka berupayalah untuk apa? Mengamalkannya. Ya. Untuk mengamalkannya. Kalau yang diketahuinya itu bentuknya perintah, segera kerjakan. Kalau yang diketahuinya itu bentuknya larangan, tinggalkan. Nah, jangan sampai pengetahuan itu bertolak belakang dengan pengamalan. Nah ini, ya, itu bukan orang yang beriman. Syekh mengingatkan besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sampai terjadi seperti itu. Maka orang yang beriman adalah orang yang konsisten. Qala fal mu'minu ma'murun bil inayati bi makarimil akhlaq wa mahassinil a'mal wal bu' an masawil akhlaq. Maka seorang mukmin itu diperintah untuk benar-benar menjaga, memberikan perhatian ya, kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik, serta menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Walihada wadha al-muallifu hataini tarjamatain. Oleh karena itu al-muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini ya, membuat dua bab ya, membuat dua bab, yaitu apa? At-tarhib min masawi al-akhlaq wa tarjama al-atiyah fit targhib min makarimil akhlaq. Bab tarhib min masawi al-akhlaq, upaya menumbuhkan rasa takut, menjauh ya, dari kejelekan akhlak. Dan bab berikutnya nanti setelah ini, at-targhib min makarimil akhlak, menumbuhkan rasa cinta, senang ya, dengan akhlak yang mulia. Nah, qala wa min dhalika ma rawahu Abu Dawud al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu Allah azza wa jalla ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Di antara yang menunjukkan hal itu ya, menunjukkan bab yang dibuat oleh al-muallif tarhib min masawil akhlaq, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, wahai segenap hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan di tengah-tengah kalian kedzaliman ini sebagai sesuatu yang diharamkan. Oleh karenanya janganlah kalian saling mendzalimi." Nah, Kata Syekh rahimahullahu taala, iqtasara al-muallif ala hadhihi al-jumlah. Al-muallif rahimahullah meringkas ya, hanya pada teks ini saja. Artinya hadis ini sesungguhnya panjang, masih ada kelanjutannya, tapi al-muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar meringkasnya hanya sampai kalimat-kalimat yang disebutkan tadi. Li'anna al-maqsuda at-tahdhir min adh-dhulmi. Karena maksud utamanya adalah peringatan dari perbuatan apa? Zalim. Li'annahu min aqbah masawil akhlak. Sebab zalim itu termasuk dari akhlak yang paling buruk. Wa min akhbath masawil akhlak. Akhlak yang paling jelek di antara akhlak-akhlak yang jelek. Lima fihi minat ta'addi 'alan nas, karena dalam kezaliman itu ada unsur at-ta'addi 'alan nas. Melakukan tindakan semena-mena ya kepada manusia. Menyakiti, menumbuhkan permusuhan. Nah, melampaui batasan. Imma bil qaul, baik melalui ucapan, wa imma bil fi'li atau melalui perbuatan, wa imma bihima jami'an atau dengan keduanya secara sekaligus. Wallah harrama adh-dhulma 'ala nafsihi wa huwa qadirun 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Ini menggambarkan bahwa kezaliman sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa qadirun 'alaihi, dalam keadaan Allah itu maha kuasa. Bukan Allah tidak mampu ya kan, melakukan itu. Allah Azza wa Jalla maha kuasa. Enggak ada sesuatu pun yang tidak dimampui oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Azza wa Jalla. Tapi pelajarannya bagi kita saat Allah mengatakan bahwa aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku adalah kita mengerti kalau kedoliman itu sesuatu yang buruk. Makanya tadi dikatakan min akbah masawil akhlak. Termasuk akhlak yang paling buruk di antara akhlak-akhlak buruk lainnya. Akhlak yang paling jelek di antara akhlak-akhlak jelek lainnya. Karena kalau bicara soal akhlak yang jelek, tentu tingkatannya banyak. Ya. Nah, dari tingkatan yang paling buruk hingga yang buruk. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala haramkan kedoliman atas dirinya. Wa huwa qadirun 'alaih, padahal Allah mampu, maha kuasa. As-sawabu inda ahli sunnah annahu qadirun 'alaih, lakinnahu la yaf'aluhu. Maka menurut pemahaman yang benar di sisi ahlu sunnah adalah bahwa Allah maha kuasa untuk itu. Lakinnahu la yaf'aluhu. Tetapi Allah tidak mengerjakannya. Jadi ketika Allah mengatakan sungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku, itu tidak berarti bahwa Allah itu tidak mampu melakukan itu. Allah maha mampu. Allah maha kuasa. Nah, tapi Allah tidak mengerjakannya. Qala wadh-dhulmu wad'ul umur fi ghairi mawadhi'iha. Kezaliman itu artinya adalah meletakkan perkara-perkara tidak pada tempatnya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh rahimahullah mengatakan wa huwa subhanahu qadirun an yadkhula al-mu'minin an-nar an yudkhila al-mu'minin an-nar wal kuffar al-jannata lakin la yaf'alu hadha subhanahu wa ta'ala li'annahu wad'un lil umuri fi ghairi mawdhi'iha. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha mampu untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam neraka dan memasukkan orang-orang kafir ke surga. Allah mampu, maha kuasa untuk itu. Tapi Allah tidak mengerjakan ini. subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu wad'un lil umur fi ghairi mawdhihi, mawdhiha. Karena itu berarti meletakkan perkara tidak pada tempatnya, dan tidak mungkin bagi Allah untuk seperti itu. Paham sampai di sini ya? Enggak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Makanya Allah katakan dalam hadis tadi, inni haram tu dhulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku. Enggak mungkin Allah memasukkan orang kafir ke dalam surga dan memasukkan orang-orang yang beriman ke neraka. Kenapa? Itu zalim. Allah haramkan kezaliman seperti itu. Ya, bagi dirinya. Nah, karena itu berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Walihada wa'adallahu al-mu'minina al-jannata wa'adal kafirina an-nar. Oleh karena itu Allah ancam, Allah janjikan orang-orang yang beriman surga, dan Allah janjikan untuk orang-orang kafir apa? Neraka. Nah, li'anna hadha huwa al-munasib, karena inilah yang cocok, inilah yang pantas, li'adlihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala, bagi keadilan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sangat tidak pantas kita yang tidak punya kemampuan gitu ya, yang tidak punya apa kekuasaan, kemudian melakukan tindakan zalim. Nah, Allah saja yang maha mampu untuk itu dan maha kuasa atas segala sesuatu, Allah haramkan kedzaliman atas dirinya. Lah kenapa kita yang lemah, yang tidak punya kemampuan, kemudian malah melakukan apa? Kedzaliman. Nah, enggak pantas. Walihada qala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi tadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini di tengah-tengah kalian sebagai sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi, tidak berbuat zalim walau seberat biji dzarrah. Wa qala subhanahu wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabbmu tidaklah zalim terhadap hamba-hambanya. Qala fa huwa jalla wa ala munazzahun an dhulmi ibadihi, maka dia Allah azza wa jalla disucikan dari berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Wa innama yadha'ul umur fi mawdhiha, namun Allah azza wa jalla senantiasa meletakkan perkara-perkara itu pada tempatnya. Fayuthibu man yastahiqqu tsawab, Allah akan memberikan pahala kepada siapa saja yang berhak mendapatkan pahala. Wa yu'aqab man yastahiqqu liqab, dan Allah akan menghukum kepada siapa saja yang berhak mendapatkan hukuman. Wa qad ya'fu, dan terkadang Allah memberi maaf. Karaman wa fadlan, sebagai bentuk apa? Keutamaan dan kemurahan Allah. Amman yajuzul afu anhu, untuk orang-orang yang memang diberi maaf olehnya. Nah, inilah bentuk keadilan Allah. Dengan gambaran yang seperti ini saja ya, sangat jelas bagi kita maksud dari Allah mengatakan ini haram tu dhulma ala nafsi, sungguh aku haramkan kedzaliman atas diriku. Ini menggambarkan sempurnanya keadilan Allah ya, dan hikmahnya Allah, bijaksananya Allah azza wa jalla. Allah selalu meletakkan segala perkara pada tempatnya. Allah akan membalas ya, kebaikan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah akan membalas keburukan orang-orang yang berbuat buruk. Nah kalau kita ya, sebagai manusia yang lemah kadang terbalik. Orang yang melakukan keburukan dipuji, diberi hadiah bahkan, direkomendasi. Tapi orang yang baik-baik dihina, dicaci, dicela, dijelek-jelekin. Nah ini kita, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu banyak melakukan kezaliman. Waliyallahu billah. Qala fala yaliqu bil mu'mini an yakuna zaluman. Maka tidak pantas, kata Syekh, seorang mukmin menjadi orang yang banyak melakukan kezaliman. Zalum. Bal yajibu al-hadar min sifati zulmi. Namun wajib seorang mukmin waspada dari sifat zalim. Wala siyama ma'al qudrah. Apalagi kalau memang punya kemampuan, ya. Seperti misalnya orang yang punya kedudukan, pemimpin, punya kemampuan untuk mendolimi bawahannya. Tapi kalau dia seorang mukmin, dia harus menjauhi kezaliman itu. Ya. Yajibu al-hadar. Dia wajib waspada dari kezaliman. Wa an yu'awwidha nafsahu al-'afwa was-sufha wal-ihsan wal-jud wal-karam. Dan hendaknya dia membiasakan dirinya untuk selalu memberi maaf, memberi kelapangan, memberi kebaikan, kedermawanan, ya, nah, kepada sesama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ke-15, ya. Berikutnya kita masuk di hadis yang ke-16. Hadis Abu Hurairah tentang ghibah. Nabi SAW mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Beliau SAW menjawab, ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu menyangkut hal-hal yang tidak disukainya. Nah, ini hal yang patut untuk kita semua waspada darinya. Ya. Apalagi zaman sekarang, sedikit sekali majelis, kumpulan, kerumunan yang terbebas dari yang namanya ghibah. Gosip menggosip. Jangan sampai kita dicap tukang apa? Gosip. Ini harus kita waspadai, ya, jaga lisan dari gemar membicarakan, menyinggung-nyinggung orang lain. Apalagi sungguh tidak etis kalau yang disinggung itu ternyata saudara sendiri atau bahkan menantu sendiri. Wah, ini parah, ya. Gak boleh seperti itu. Atau bahkan orang tua sendiri, na'udzubillah, ya. Tidak boleh. Hati-hati ketika kita menyebut kejelekan tentang siapapun, ya, di belakangnya, maka ini masuk kategori apa? Ghibah. Membicarakan kejelekan guru-guru kita, syekh-syekh kita, pembimbing-pembimbing kita, ini namanya, ya, ghibah. Dan tingkatan dari dosa ghibah itu banyak, karena tidak sama tentunya ketika kita menggibah menyebutkan kejelekan teman yang, ya, biasa teman main kita, dengan saat kita menggibah orang yang punya kedudukan, ya, sama ghibahnya tapi tingkatan dosanya berbeda. Nah, qala fa hadza min al akhlaq as sayyi'ah. Kata Syekh dalam uraiannya, ini merupakan akhlak yang jelek. Yajibu al hadar min dzalika, wajib waspada dari hal tersebut. Fa inna dzikral ghaibata faqad yaftah abwaban kathiratan minasyar. Sesungguhnya dzikrul ghibah, menyebut seseorang ya, terkait dengan kejelekannya di belakangnya, qad yaftah abwaban kathiratan minasyar, telah membuka pintu kejelekan yang banyak. Wa qad yusabbibu fitanan kathiratan, dan bahkan telah menjadi sebab fitnah ya, wa adawat wa baghdha, permusuhan, kebencian. Wa qad yufdi ilal qital, bahkan bisa sampai pada tingkatan mengantarkan ke terjadinya apa, pembunuhan, waliyadzubillah. Nah, jadi ini bukan hal yang sepele ya. Nah, tidak semata-mata Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan agar waspada darinya, melainkan ini sesuatu yang besar perkaranya, bisa menyebabkan terbukanya sekian pintu kejelekan, waliyadzubillah. Qala fa inna dzikral khisali sayyi'ah wa nashraha bainan nas bisababil baghdha li sahibiha wa yusabbibu fitanan bainal mughtab wa man uktiba wala siyama idza alima dzalika faqad yufdi bihi dzalika ila al muqatalah wal mudharabati liman iktab liman iktabahu fa yaqulu innahu zannan innahu aqun innahu qati'un innahu kadza wa kadza hatta walau kana shadiqan qad yufdi ila fitnatin bainahu wa bain hadha asy-syakhs fala tajuzul ghibah. Sesungguhnya kata Syekh menyebutkan kejelekan-kejelekan dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia, yusabbibul baghdha li sahibiha, ini bisa menyebabkan adanya kemarahan ya pada orangnya, pelakunya, dan bisa menyebabkan terjadinya fitnah antara orang yang digibahi dengan orang yang menggibahinya, terlebih apabila yang digibahinya itu tahu kalau dirinya sedang digibahi, maka ini bisa menyebabkan terjadinya muqatalah, pembunuhan, pemukulan kepada siapa? Kepada yang menggibahinya. Makanya hati-hati ya. Nah, fayaqul, misalnya seseorang mengatakan, oh si fulan dia ini berzina, dia ini durhaka kepada orang tuanya, oh si fulan dia ini qati'un, selalu memutus hubungan silaturahim, atau mengatakan dia ini begini dan begitu. Hatta walau kana shadiqan, sekalipun benar kata Syekh ya, qad yufdi ila fitnatin bainahu wa bain hadha asy-syakhs, sekalipun benar apa yang diucapkannya, maka ini bisa menyebabkan terjadinya fitnah antara dirinya dengan orang yang dibicarakannya itu. Maka tidak boleh ghibah, membicarakan seseorang di belakangnya ya, memberitahukan kepada orang lain, hei pulan pulan kang mas pak, tahu enggak apa kabar terbaru? Kabar apa? Si fulan begini-begini loh, si alan begini-begini loh. Oh yang benar, benar, ada banyak saksinya yang melihat. Nah ini, ada banyak saksinya yang melihat kalau si fulan itu begini-begini-begini. Atau mungkin mengatakan, oh saya betul-betul melihat dengan kedua mata saya sendiri, dia begini. Oh, ini kalau sampai terdengar oleh yang dibicarakannya, pasti bakal menimbulkan apa? Kemarahan. Bisa jadi bakal mendatanginya, karena gak enak ya, dibicarakan orang lain itu gak enak ya kan? Gak suka. Nah, sekalipun benar, ingat loh, sekalipun benar, kalau dusta ya itu gak urusan kita ya kan? Tapi sekalipun benar, misalnya kita pernah melakukan sesuatu yang ya namanya manusia, kita apa khilaf kemudian tiba-tiba ada saudara kita membicarakan kita di belakang kita, di hadapan teman-temannya yang lain. Suka enggak kita? Jelas kita enggak akan suka. Ya. Kita benci, kita marah. Kenapa dia begitu? Memang saya melakukan itu, tapi saya khilaf. Kenapa kok dibicarakan itu masalahnya? Ya. Tolong hal-hal yang seperti ini, mulai sekarang, hindari, jauhi. Ya. Bahaya. Itu ghibah, kata Nabi SAW. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh saudara itu bukan dibicarakan. Kalau memang benar itu sebuah kesalahan. Tapi ya diapakan? Dinasehati, didatangi, disampaikan. Bukan diumbar, bukan diobral. Cobalah punya perasaan yang sama. Kalau Anda tidak suka dibicarakan oleh orang lain, maka Anda jangan membicarakan orang lain, begitu. Jadi harus digunakan akalnya dengan baik, jangan disimpan di dengkul. Enak aja ngomongin orang lain begini dan begitu, begini dan begitu. Loh benar loh ini, asli banyak saksinya. Fulan itu begini, begini, begini, begini. Subhanallah, gak merasa kalau itu adalah dosa. Gak merasa kalau itu adalah ghibah. Para sahabat nanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kalau apa yang aku katakan ini memang benar ada pada dia, pada seseorang, apakah itu termasuk ghibah? Rasul menjawab, iya. Faqad ightabtahu, kamu telah menggibahnya. Tapi kalau tidak sesuai, kamu telah membuat apa? Kedustaan tentangnya. Terus upaya kita bagaimana saat kita melihat ada keburukan yang dilakukan oleh saudara kita? Datangi baik-baik, empat mata, sampaikan. Ini cara yang benar, bukan menggibahinya. Jangan menasehati saudara-saudara kita dengan cara-cara setan. Ya. Waspada, banyak orang yang samar tentang hal ini, tidak sadar akan hal-hal yang seperti ini. Kita patut untuk berhati-hati. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.